biarkanlah matahari tak bersinar, tapi jangan biarkan daku hidup sendiri meratap rindu. Oh, aku hidup tanpa dirimu, walaupun seribu penggantimu, hanya kau milikku. Aku hidup tanpa dirimu, walaupun seribu penggantimu, hanya